Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu iyyakum minan nar. Ikhwati fi din a'azzani Allahu iyyakum, dan Allah mudahkan kita dengan nikmat dan karunia-Nya untuk kita kembali menambah amal soleh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan petang selalu memohon kepada Allah untuk diperbaiki selalu keadaannya. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Wahai zat yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku mohon padamu perlindungan, pertolongan. Perbaikilah diriku, keadaanku seluruhnya, dan jangan kau serahkan aku pada diriku sendiri sekejap pun. Ini gambaran betapa butuhnya kita selalu akan pertolongan Allah, lindungan Allah, bantuan Allah, penjagaan Allah, agar diri kita terus istiqamah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah. Ikhwati fiddin azanallahu iyyakum, banyak dari kalangan manusia kemudian lupa ketika Allah telah memberikan nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam dan iman, nikmat hidayah, namun dia tidak mensyukurinya sehingga ia terhalang dari petunjuk Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmatnya, kalau dia mensyukuri Allah akan menambah, kalau dia syukur maka ia azab Allah ta'ala amat pedih. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat yang besar, nikmat hidayah, namun ketika tidak mensyukuri nikmat tersebut, Allah pun akan menghukumnya. Ia berpaling dari petunjuk Allah, maka Allah memalingkannya Di sini ikhwan barakallahu fikum akan kami sampaikan sedikit tentang sebab-sebab orang itu berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita melihat kepada diri kita manusia. Pada dasarnya manusia ini semuanya sama. Allah ciptakan di atas fitrah. Allah ciptakan di atas kesucian, di atas ketauhidan, di atas keislaman. Karena Allah sebutkan dalam hadisul qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Sungguh aku ciptakan hambaku semua dalam keadaan hanif. Yakni al-muqbil ila Allah wal mu'rid aman siwa, selalu dia lurus menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah. Atau Allah sebutkan ada ayat yang lain, fitratullah alladhi fatarnas 'alaiha. Ini adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia pada fitrah ini. Fitrah manusia itu cinta kebenaran, cinta kebaikan. Ini fitrah manusia. Dan Allah ciptakan kita di atas fitrah ini. Sehingga ikhwan barakallahu fikum, kalau manusia itu jujur ketika dia melakukan maksiat, pasti fitrah akan bertolak belakang dengan nafsunya. Orang bilang hati kecilnya. Ya, berontak, tidak akan tenang dengan maksiat yang dilakukan oleh dirinya sebab mengikuti dorongan nafsunya. Ini pada dasarnya memang manusia itu fitrahnya cinta kebenaran, cinta kebaikan, dan di atas ketauhidan. Ini fitrah manusia. Ya. Sehingga iwa barakallahu fikum, Allah juga ingatkan kita dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingat ketika Allah taala mengambil dari kita seluruh bani Adam, setelah Allah keluarkan seluruh keturunan anak Adam dari punggung, tulang punggung Adam dikeluarkan semua ruh-ruh yang nantinya akan menjadi manusia di dunia ini dari keturunan Adam. Wa syahadahum ala anfusihim. Allah mengambil persaksian mereka atas diri-diri mereka. Allah katakan kepada seluruh ruh manusia, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kalian, sesembahan kalian? Apa jawab kita ketika itu? Qalu bala syahidna. Seluruh ruh manusia itu menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ini Allah lakukan supaya kalian nanti dari kiamat kalian tidak ada alasan bahwa kalian benar-benar lalai dari persaksian yang telah kalian adakan di hadapan Allah taala. Kita lihat dari ayat ini, manusia asalnya di atas fitrah, di atas tauhid, di atas Islam. Sampai ketika dia lahir pun masih dalam kondisi seperti ini. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak lahir, terlahir dalam keadaan fitrah. Bersih laksana kertas putih. Ya, di atas tauhid. Di atas keislamannya. Belum ada noda dosa-dosa yang diperbuatnya. Belum ada. Sekalipun itu anak dari orang-orang yang dia itu mungkin zina, hamil, lahir anak. Anak tidak menanggung dosa orang tua yang melakukannya. Nabi wa fila barakallahu fikum. Ya, ini keadaan manusia lahir. Yang kemudian kata Rasulullah SAW, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahi ayuhawidani, ayunasironihi, ayumajisani. Orang tuanya itu yang akan mendidik anak tersebut. Apakah akan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Ini orang tua punya peran. Ikhwafila azainillahu iyyakum. Karena manusia dalam keadaan seperti ini, dan kita sadari kita semua telah mengalami Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, di surat Al-Insan, Allah katakan, Hal ata'ala al-insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu satu masa di mana engkau manusia semua, kalian belum ada nama, belum ada rupa, belum bisa disebut. Karena belum ada nama. Kapan itu? Waktu kita masih di alam ruh. Kita belum ada nama, belum ada rupa kita. Betul? Belum dikenal kita. Kemudian kata Allah Ta'ala, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtani. Kami ciptakan kau manusia itu dari tetes air yang terpancar, air mani. Yang kami ciptakan engkau itu, nabtali, kami akan uji kalian di bumi ini. Faja'alnahu sami'an basira. Kami ciptakan pada manusia itu ada pendengaran, ada penglihatan. Ikhafila barakallahu fikum. Kemudian Allah katakan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami pun beri engkau petunjuk di dunia ini. Yang kami uji kalian dengan petunjuk ini, apakah kalian menjadi orang yang bersyukur mengikuti petunjuk Allah, atau engkau kufur mengingkari petunjuk Allah, akan dilihat dalam panggung kehidupan bumi ini, dunia ini. Maka ikhwa barakallahu fikum, kita semua telah melalui masa itu. Sekarang kita terlahir ke bumi ini. Dan subhanallah, Allah ingatkan kita bahwa kita terlahir bukan sebagai sarjana, kita lahir bukan sebagai seorang profesor, kita lahir bodoh, enggak ngerti apa-apa. Betul? Coba lihat firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah mengingatkan diri kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian, semua sama. Kalian tidak tahu apa-apa. Ada bayi lahir langsung manggil bapak, mama, begitu. Langsung kenal bapaknya, langsung kenal ibunya. Ada enggak? Enggak ada yang kenal. Baru setelah berinteraksi dia setelah lahir, mata mulai melihat, telinga sudah mendengar, kemudian sering. Akhirnya dia tahu, oh ini umi saya. Ini abi saya, ini bapak saya, ya, mulai dia tahu. Dan seiring dengan pertumbuhannya baru mulai mengenal, karena ibunya dia pintar meratihnya, mengajarinya, mulai ditunjukkan ini tangannya, ini kepala, ini ada mata, ini ditunjukkan, sehingga anak mulai komunikasi, mulai pintar bicara, mulai mengenal anggota tubuhnya, mengenal bapak ibunya, saudaranya. Coba lihat. Berarti kita jujur. Kita lahir dalam keadaan pintar atau bodoh? Bodoh, enggak ngerti apa-apa. Dan ingat, penyakit ini tidak akan hilang kecuali kita belajar. Kebodohan tidak akan hilang, tidak akan berubah kecuali kita mau belajar. Ya. Walaupun pada dasarnya manusia ini dalam keadaan fitrah, sehingga manusia ini butuh diajari, dan Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ketika kita keluar dalam keadaan bodoh, enggak ngonya ilmu, faja'alankum sam'a, Allah jadikan pada kalian pendengaran, Allah berikan kalian penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian syukur. Allah katakan agar kau syukuri ini, gunakan telinga, gunakan mata untuk menerima petunjuk, melihat ayat-ayat Allah, gunakan hati memahami ya petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita, yaitu supaya kita bisa mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal nabinya. Ikhafila barakallahu fikum, sebab kalau kita tidak mengenal ilmu tentang tiga perkara ini, tidak mengenal Allah dengan benar, tidak mengenal Islam dengan benar, tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, kita akan melenceng dari fitrah kita. Kita akan menyimpang dari fitrah kita. Apalagi kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan kalian manusia dalam keadaan hanif, lurus, di atas tauhid, lalu datang syaitan bikin engkau sesat dari jalan Allah. Nah, setelah kita lahir ke dunia ini, syaitan berupaya untuk menyesatkan kita, kalau qadar masyafa'an na'udzubillah min dalik, didapatkan lagi orang tua tidak mendidiknya dengan didikan yang benar sesuai dengan fitrah, hadirin yang dimuliakan Allah, kalau seperti ini keadaannya, orang tua tidak mendidik dia dengan fitrahnya, maka apa yang terjadi? Anak ini akan menyimpang dari petunjuk Allah. Karena orang tua mendidik dia menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Atau mendidiknya menjadi orang musyrik. Wal'iyadzubillah. Ya? Sehingga anak tumbuh dalam keadaan bukan di atas fitrahnya. Mulai diajar kesyirikan dari kecil. Ya? Waktu diajarkan budaya-budaya Yahudi atau Nasrani. Ini akibatnya anak tumbuh melenceng dari fitrah. Ya? Karena orang tua tidak mengerti ilmu mendidik anaknya. Sehingga saya ingatkan kepada kalian para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, para santri, bersyukurlah kalian kepada Allah, bersyukur kalian pada orang tua kalian. Kalian dibimbing dari kecil dengan Islam, dengan iman, dan kalian diberi kesempatan belajar agama ini. Ya, sungguh orang tua kalian begitu besar jasa untuk kalian semua. Sampai Allah katakan dalam surat Luqman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Allah wasiatkan kepada kalian semua manusia, ya, supaya kalian berbuat baik pada orang tua, terutama kepada ibu yang telah mengandung kalian semua. Dalam keadaan lemah, bertambah lemah, ya, karena posisi orang hamil itu kadang enggak doyan makan di awal-awal bulan kehamilan, kemudian bulan kedua tambah lemas karena susah makan, muntah-muntah kadang. Bulan ketiga pun begitu, tambah lemah terus sampai 9 bulan engkau dalam kandungan ibu. Tidak pernah ibu tinggalkan kau, selalu mengikuti ke mana ibu pergi. Dan setelah engkau lahir, ibu menyusuimu. Ingat, terus mendidikmu sampai engkau besar begini, masih orang tua memikirkan kebaikanmu sehingga mereka antar engkau ke pesantren seperti ini. Para santri yang dimuliakan Allah, jangan kau punya anggapan bahwa engkau dibuang di pondok ini. Itu bukan engkau dibuang. Karena orang tuamu inginkan yang terbaik untukmu. Maka engkau supaya belajar ilmu. Nah, kalau orang tua menginginkan dunia, tentunya engkau enggak perlu belajar di pesantren. Bekerja saja bantu orang tua di rumah. Betul? Tapi mereka inginkan kebaikan yang besar untukmu. Yang mereka sadari bahwa kebaikan itu akan didapatkan dan diraih dengan ilmu. Sehingga engkau harus bersyukur dan buktikan upayamu. Sebagai syukurmu kepada Allah, syukurmu pada orang tua, serius engkau belajar. Ya, gunakan waktu untuk benar-benar engkau belajar ilmu. Karena ikhwafillah barakallahu fikum. Ya, ini harapan orang tuamu, engkau menjadi anak-anak yang saleh. Mereka tahu engkau belajar tidak ada ijazah, karena bukan itu yang mereka mau. Mereka maukan engkau menjadi anak yang saleh salehah. Sehingga engkau hendaknya para santri khususnya ini upayakan, harapan itu wujudkan. Jangan engkau malas-malasan datang ingin belajar, ketemu teman saling mengganggu, saling bermain, lupa belajar, jangan. Naam yufila barakallahu fikum, kita kembali pada ayat yang tadi, kita sadar bahwa kita lahir dalam keadaan fitrah memang. Kemudian yang terjadi ikhwah, kita juga terlahir dalam keadaan bodoh, tidak mengerti ilmu. Sehingga kewajiban kita tentunya untuk menepis kebodohan itu dengan cara kita belajar. Dan Allah sudah berikan kepada kita, disebut tadi tiga anggota tubuh. Pendengaran, penglihatan, hati. Kenapa tidak disebut anggota tubuh yang lain, kaki, tangan dan yang lain-lainnya? Kenapa enggak disebutkan? Dikatakan para ulama bahwa kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah pintu untuk mendapatkan ilmu. Pintu ilmu itu ada tiga ini, yang kau harus buka semua. Pendengaran, penglihatan, hati, buka semua untuk supaya ilmu masuk. Kalau sampai satu pintu kau tutup, tidak akan mungkin kau dapat ilmu. Contoh, ketika engkau belajar ngaji begini, taklim begini, kemudian satu pintu tertutup, mata tertutup. Kira-kira bisa dapat ilmu enggak? Ngaji kok tidur? Dapat ilmu enggak kira-kira? Kayak gelas ini ditutup. Disiram, diguyur, disiram, pakai air berapapun karena tertutup. Selesai disiram, buka. Lu kok enggak dapat? Lalu ditutup. Salahmu, ngaji dari awal mulai sampai selesai, ngantuk. Begitu selesai, temannya tuh ditanya banyak, kok saya enggak dapat ya? Oh, ngantuk mau dapat apa? Itu hadirin. Jangan ditutup. Sudah dibuka belum? Buka. Dan kalau kamu kasihan sama temanmu, kalau lagi duduk dalam majelis ilmu, temanmu ada yang ngantuk, ya, jadi apa? Kagetin. Mungkin ditusuk sedikit, Pak. Kaget. Kenapa? Tolong saudaramu. Jangan dibiarkan. Ah, biar ngantuk dia. Jangan, tolong. Karena dia sudah berupaya duduk di majelis ilmu, ingin dapat ilmu. Tapi karena kadang-kadang sesuatu dan lain hal, mungkin dia terkantuk. Kagetkan. Jangan dibiarkan terus. Karena kita ingin sama-sama mendulang ilmu. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ini kita sadari. Kemudian, hal yang menjadi penghalang terkadang seorang, ketika Allah sampaikan tadi, inna hadainahu sabila, kami sampaikan pada manusia ini petunjuk untuk pedoman hidup di dunia ini. Yang kemudian manusia ini ada dua, imma syakira, imma kafura. Apakah dia menjadi orang yang syukur atau kufur? Kalau dia syukur, ikut petunjuk Allah, maka dengan itu dia akan selamat di dunia dari kesesatan, dia akan selamat di akhirat dari ancaman api neraka. Allah katakan dalam surah Thaha, imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Bila sampai padamu petunjuk, ingat, siapa ikut petunjukku, dia tidak akan sesat di dunia, tidak akan celaka di akhirat. Namun, wa na'am, wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari ajaranku. Antum bisa lihat dalam surat Thaha 123 terus sampai 126. Allah katakan, siapa yang berpaling dari ajaranku, fa innalahu ma'isatan dunka, dia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Bahkan kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan dia di hari kiamat buta kedua matanya. Sehingga ia protes, Rabbi lima hasartani a'ma, ya Allah, Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan kami ini buta? Qad kuntu basira, aku di dunia padahal melihat. Allah jawab, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha, begitu karena dulu engkau di dunia, sudah sampai kepadamu petunjukku, ayat-ayatku, engkau melupakannya, engkau tidak menghiraukannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu kami lupakan engkau. Kata Allah, kami tidak hiraukan engkau. Subhanallah ikhwah, para thalabatul ilm barakallahu fikum, satu nikmat yang luar biasa Allah anugerahkan kepada kalian dan kita semua. Ketika kita diberi kesempatan untuk terus dan terus mempelajari ilmu, kita terus-terus dibimbing para asatidah kita, orang tua kita mendukung, membiayai, ya, mendoakan, memotivasi. Guru-guru kita para asatidah dengan ikhlas tulus hati membimbing kalian, memberikan ilmu. Ini sungguh nikmat yang luar biasa. Ya, inilah yang akan menghidupkan jiwa-jiwa kalian. Maka jangan ada pikiran saya enggak betah di pondok. Kenapa? Makannya enggak enak, enak di rumah. Hadirin, kalau kamu makannya di pondok kayak di rumah, jadikan rumahmu pondok. Pesantren. Ya. Ibu bapakmu jadi gurunya. Ya, sehingga engkau dapat makan seperti di rumah. Kosnya juga di rumah. Tapi karena di rumahmu tidak dapatkan ilmu, engkau harus bersabar. Dengan apapun yang ada di pondok pesantren itu, kekurangan-kekurangan, paling itu hanya kurang puas dari sisi makanan. Dari sisi ilmu, lebih-lebih. Ya, engkau akan dapatkan banyak sekali di situ ilmu. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Jangan kita berpaling dari ilmu. Jangan kita kufur terhadap nikmat Allah ini. Syukurlah akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwah fillah barakallahu fikum. Kemudian kita lihat hal yang memalingkan manusia, banyak manusia berpaling dari kebenaran. Inilah perkaranya. Pertama adalah kejahilan, kebodohan, kezoliman. Yang ini memang asli dari aib yang ada pada diri kita manusia semua. Allah katakan dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab. Mengingatkan kepada diri kita semua. Apa kata Allah Ta'ala? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa baina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula. Allah katakan, kami Allah Ta'ala tawarkan ini amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua mereka menolak, tidak sanggup memikul amanah ini. Ternyata manusia menyanggupinya. Manusia sanggup memikulnya. Yang Allah katakan, innahu kana dzuluman jahula. Sungguh itu manusia keadaannya dzulum. Banyak melakukan kezaliman, jahula, banyak bodoh. Tidak tahu. Zalim dan bodoh ini memang beriringan biasanya ikhwah. Karena bodoh akhirnya banyak berbuat zalim. Ya, enggak ngerti tauhid akhirnya zalim. Ya apa? Berbuat syirik. Karena tidak tahu sunnah zalim. Dia mendzalimi dirinya, akhirnya masuk ke dalam bid'ah. Itu. Sehingga kita tepis ini penyakit yang ada pada diri kita dan ini perkara yang menghalangi manusia dari kebodohan, dari petunjuk. Kalau kita membiarkan diri kita dalam kebodohan terus, yang namanya kebodohan itu, ketidaktahuan itu, ini akan membawa pada kesesatan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, al-imam Al-Qayyim menyebutkan, man jahila syai' adahu wa'ada ahlahu. Orang yang enggak ngerti sesuatu, dia akan memusuhi, juga memusuhi pelakunya. Sehingga ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman di mana kebodohan merajalela, tidak lagi orang berpegang dengan tauhid, dengan petunjuk Allah Ta'ala, ya, dengan ajaran nabi dan rasul sebelumnya, yang ada mereka mengikuti hawa nafsu karena kebodohannya. Ingat, begitu nabi diutus di tengah-tengah mereka, padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul mendapat wahyu, mereka mengakui beliau bukan pendusta, beliau bukan orang yang jelek, tapi mereka tahu dengan sanjungan Al-Amin. Mereka puji Nabi dengan sebutan Al-Amin. Namun apa yang terjadi? Karena Nabi diutus Allah dengan membawa wahyu, menyeru mereka untuk beribadah kepada Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Apa jawab mereka? Qalu, mereka mengatakan, aja'ala alihatan ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Kata mereka, apakah kita akan jadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini hanya jadi satu saja? Ini aneh, kata mereka. Sehingga mereka bangkit. Tidak terima. Ya, kalau Tuhan-Tuhan mereka itu dicaci. Atau Tuhan-Tuhan mereka itu disuruh dihilangkan. Ya, mereka tidak terima. Mereka bangkit. Kemudian mereka memusuhi Nabi. Bahkan ingin membunuh Nabi. Karena apa? Kejahilan yang ada pada mereka. Dan mereka itu ya, tidak tahu. Dianggapnya tauhid ini sesuatu yang merusak. Ya, merusak persatuan mereka. Nabi dituduh pemecah belah umat. Nabi dituduh tukang sihir yang memecah belah. Subhanallah, padahal datang Islam sebagai rahmat. Satu contoh ikhwah. Di zaman itu Nabi menyerukan tauhid. Manusia bangkit memusuhi. Nah, di zaman kita ini juga tidak ubahnya. Karena masih banyaknya manusia yang tidak mengerti tauhid. Mereka hidup dengan adat-adat kesyirikan selama ini. Begitu engkau belajar tentang tauhid, mulai kita mendakwakan tauhid, reaksi muncul. Protes pun muncul. ya, keanehan nampak. Seakan-akan kalian ini nyeleneh. Karena apa? Agamanya tidak sama dengan umumnya. Mereka umumnya masih berbau syirik-syirik diterima, kalian tidak mau sama sekali. Maka ikhwah barakallahu fikum, ingat, kejahilan yang ada pada diri-diri kita ini yang akan menghalangi dari petunjuk Allah. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmah dhalatul mu'min, fa'aisu wajadaha fahuwa haqqu biha. Ilmu, ya, atau kalimat yang benar, atau ilmu yang benar, itu ibarat barang hilang miliknya mukmin. Barang hilang milik seorang mukmin. Maka kapan engkau dapatkan barang yang kau hilang, barangmu yang hilang, ambil. Kayak umpamanya ikhwah, antum kehilangan dompet, yang di situ ada uang, ATM, surat-surat penting. Kamu cari, karena jatuh, ketemu. Kira-kira diambil atau ditinggal? Diambil atau ditinggal? Pasti diambil. Ya, bahkan diumumkan, siapa yang nemu dompet tanda-tandanya begini-begini, tolong kembalikan. Karena Anda sangat butuh dengan itu. Betul? Diambil atau dibuang? Diambil. Nah sekarang, nilai dunia yang seperti itu kita butuh, kita berusaha mencari. Kembali lagi dicari sampai serius diumumkan. Karena butuh kita. Tentunya begitu dapat, senang atau sedih? Senang atau sedih? Senang. Mestinya kita terhadap ilmu, yang ilmu lebih besar nilainya dibandingkan dompet itu tadi. Ya? Ilmu yang lebih besar nilainya. Ketika kita belum mendapatkan, kita sedih. Terus kita upaya cari, cari, cari, cari. Ketika ada orang kasih tahu, oh di sana tempatnya ilmu itu, kita harus bersyukur ditunjukkan. Ketika kita dapatkan, maka hendaknya kita bahagia, senang dalam majlis ilmu. Ingat, kalau kita sudah senang duduk dalam majlis ilmu, kemudian muncul kecintaan dengan ilmu, ini awal kita akan bisa mendapat ilmu. Tapi kalau kita datang sudah terpaksa karena orang tua paksa datang ke pondok, sampai di sini diambil lagi ustaz paksa menghafal, terpaksa juga menghafalnya, lama-lama jepat. Tahu enggak jepat? Lari. Kenapa lari? Enggak betah di pondok. Enggak bisa main bebas, enggak bisa makan puas. Belajar terus, hadirin. Ini alamat, enggak bakal dapat ilmu. Hati-hati, jangan ikuti yang begini. Kalau engkau dapatkan temanmu begini, nasihati, jangan, saya juga begitu. Ayo kita lari sama-sama. Celaka ini. Ngajak lari bersama. Mestinya dinasihati, ya akhi, jangan kau begitu. Ya, malas belajar. Orang tuamu kan sama seperti orang tua saya. Datang ke sini kan supaya kita belajar. Ayo belajar. Jangan malas, ketemu malas, cerita sama-sama malas, lari sama-sama. Ini memang penyakit. Ya ikhwah, barakallahu fikum. Ini memang perkara yang paling besar menghalangi orang dari petunjuk adalah kebodohan. Karena bodoh inilah menjadi tunggangannya hawa nafsu untuk melarikan orang ini menjauh dari petunjuk. Ya, begitupun syaitan, mudah. Kalau mendapati orang itu bodoh, biar 1000 orang bodoh, setan tidak kesulitan. Jangan 1000 orang yang bodoh, ahli ibadah dengan kebodohannya. 1000 orang, 1000 orang, setan tidak susah. Tapi 1 orang berilmu, sungguh setan kewalahan. Tidak dapat celah untuk menyesatkan dia. Tapi kalau 1000 orang bodoh, biar ahli ibadah, gampang setan bikin mereka belok dari petunjuk Allah Ta'ala. Maka ikhwah barakallahu fikum, semangatlah kita di dalam belajar ilmu dan teruslah semangat kita belajar ilmu. Dikatakan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yasba'al mu'min min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah." Tidak pernah seorang mukmin merasa kenyang, merasa puas dari ilmu atau kebaikan yang dia dengar hingga sampai puncak akhirnya di surga Allah. Ingat, kalian kita semua belajar ikhwah, bukan sampai mendapat gelar, tapi kita belajar dan terus belajar, dan kita tidak akan puas dengan ilmu yang kita dapatkan, yang kita kejar, sampai akhirnya kita dapatkan surga Allah Ta'ala. Ini target kita. Sehingga doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam beliau menutup majlisnya, beliau selalu berdoa, wala taj'ali dunya akbaru hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia, nikmat dunia, akbaru hammina, menjadi tujuan utama kami dan puncak dari ilmu kami. Pol-polnya, ujung-ujungnya, belajar, ingin dapat dunia. Belajar, ingin dapat posisi di dunia. Jangan itu. Jangan ini yang ada pada dirimu, ikhwah. Saya mau belajar biar hafal Quran, nanti jadi ustaz terkenal. Ya? Bukan untuk itu tujuan belajar ilmu. Ingat, tujuan akhirnya adalah surga. Dan memang orang-orang yang berjalan di atas jalan ilmu, itu adalah berakhir di surga Allah Ta'ala. Coba lihat hadis Nabi SAW. Man salaka tariqan yaltamis bi ilman, sahalallahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan di jalan yang dia tempuh jalannya untuk menuju majlis ilmu atau belajar ilmu, maka dengan dia berjalan menuju majlis ilmu ini, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga Allah. Para penuntut ilmu itu, akhir perjalanan mereka di mana? Di surga Allah Ta'ala. Sedangkan akhir perjalanan para penuntut dunia, pencari dunia, di mana akhirnya? Dikubur. Iya tak? Dikubur, sampai dikubur dunia berpisah dengannya. Betul? Tidak lagi dia dapatkan lagi. Nyari tidak dapat, yang dapat ditinggal, bodohnya pencari dunia. Ingat itu. Makanya kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, at-talibu talibani, penuntut di dunia ini ada dua. Para penuntut, para pencari di dunia ada dua. Yang pertama, talibu dunia, mereka yang mencari dunia. Kata beliau, farfuduh, kamu tinggalkan dia. Jangan kejar dia, terus bersaing dengan dia. Barakallahu fikum ikhwah. Kalau kita bersaing dengan para pencari dunia, kita akan dapatkan dua kemungkinan. Kemungkinan kecewa karena tidak dapat, atau kemungkinan kedua sombong karena bisa melampauinya. Itu manusia pencari dunia. Kalau tidak dapat, mengejar temannya, kecewa. Muncul iri. Muncul dengki. Ingin menghilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Kalau kita bisa melambung, melampauinya, sombong. Ya, kayak Korun, hati-hati. Ini pencari dunia. Tidak akan puas. Ya, begitu yang kedua, talibul akhirah, orang yang mencari akhirat, mencari ilmu. Karena ilmu tujuannya surga. Maka kata beliau, fanafisuha, engkau berlomba dengan dia. Terus berlombalah engkau. Dan engkau tidak akan rugi. Engkau tidak akan menyesal. Karena engkau berlomba dengan para penuntut ilmu ini, pencari akhirat ini, Allah akan sampaikan posisimu sampai pada puncak mana engkau upaya. Ya, sampai di mana engkau berupaya. Allah angkat terus derajatmu selama engkau terus semangat belajar ilmu. Allah angkat terus, tidak akan dirugikan oleh Allah. Karena Allah janji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji akan mengangkat derajat kalian dengan ilmu ini. Kata Allah dalam Al-Quran, narfa'u darajatin man nasya, kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Dikatakan para ulama, dengan ilmu Allah akan angkat derajat kita. Dan tidak semua orang dikehendaki diberi ilmu. Maka hanya yang Allah kehendaki yang mendapat ilmu, itu yang akan diangkat. Mestinya kita syukur, Allah akan mengangkat derajat. Ya, dan jangan kita merasa apa? Merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Jangan ya ikhwah. Saya tanya, ada enggak orang pencari dunia yang merasa cukup dengan dunia yang sedikit? Hampir tidak ada, kecuali orang-orang mukmin. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, manuhumani la tasba'an. Ada dua penggemar, yang penggemarnya ini tidak, dua kegemaran, yang penggemarnya tidak pernah puas. Ya, dua kegemaran, yang penggemarnya ini tidak akan pernah puas. Yang pertama, manuhumun bidunya. Mereka orang yang menggemari dunia, la tasba'. Orang yang menggemari dunia ini enggak bakal puas dengan dunia. Biarpun dia sudah menjadi orang-orang yang urutan terkaya. Manusia yang terkaya. Ya, di dunia. Atau di Indonesia. Apakah antum pernah dengar? Deretan orang-orang yang kaya ini. Dari 10 orang kaya ini. Kemudian yang urutan 5. Merasa cukup. Saya sudah cukup posisi kelima sudah. Dia terus gak mau kerja lagi. Gak mau upaya lagi. Atau masih usaha lagi. Justru yang urutan 2, 3 sampai urutan 10 berusaha untuk bisa yang pertama. Yang pertama enggak mau kalah, terus mau bertahan, betul? Betul enggak? Mau bertahan terus, jangan sampai dikalahkan. Maunya lebih kaya sehingga dia mau upaya semua dikuasai. Usaha ini semua perusahaan-perusahaan dia kembangkan terus. Karena apa? Dia mau yang tetap posisi terkaya. Yang kedua enggak mau kalah, terus cari jalan bagaimana? Ini penggemar dunia. Tidak puas-puas. Sehingga sampai mati dikubur baru sadar. Maka Allah katakan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir. Baru sadar dia dikubur. Ternyata kekayaannya semua ditinggalkan. Dia pulang ke kubur tidak bawa apa-apa. Ya, kesedihan telah dia dapatkan. Menyesal. Ya, yang kedua. Penggemar ilmu. Tidak akan pernah puas. Kalau orang penggemar ilmu itu enggak bakal puas. Walaupun sudah hafal Quran, ingin hafal Sahih Bukhari. Sudah hafal Sahih Bukhari, ingin hafal Sahih Muslim. Terus ingin hafalkan ini, hafalkan itu. Dia terus merasa kurang. Seperti para ulama kita. Imam Ahmad Ibn Hanbal diantaranya. Tidak pernah berhenti belajar dan belajar. Walaupun beliau sudah menjadi ulama besar. Ilmunya Masya Allah. Hampir tiada bandingnya ketika tetap beliau belajar. Nah kita ini dalam posisi mana ya ikhwah? Apa kita menjadi penggemar ilmu kah? Menjadi penggemar dunia? Dibilang penggemar dunia, dunia enggak punya. Dibilang penggemar ilmu juga enggak punya. Terus kita jadi yang mana? Jangan tidak jadi apa-apa. Dunia enggak dapat, ilmu enggak punya. Ini orang paling rugi. Jangan. Pokoknya belajar ilmu. Yakin dunia tidak akan Allah kurangi jatah kita. Ingat para santri. Tujuan belajar itu bukan untuk mencari ketenaran, untuk mencari dunia, tapi tujuannya adalah mencari akhirat. Mencari surga. Kau syukur pada Allah, syukur pada orang tuamu yang telah mengantarmu kepada kebaikan yang besar ini. Kata Rasulullah SAW, mangkanati dunya hamahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, tujuannya. Belajar untuk dapat dunia. Sholat untuk dapat dunia. Semua untuk dunia tujuannya. Kalau ini yang dijadikan tujuannya. Dunia dan dunia. Maka apa kata Nabi SAW? Farraqallahu syamlahu. Allah cerai berekan dia punya urusan. Ya, tidak akan selesai-selesai urusannya. Waja'al al-faqra baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran terus di depan mata. Kurang dan kurang dengan dunia. Khawatir dan khawatir. Enggak dapat dunia. Rakus terhadap dunia. Ini keadaannya. Fakir dia. Dalam pandangannya dia. Kurang dan kurang. Ya. Walayati dunya ila ma kutiba lahu. Dunia tidak Allah beri kepada dia. Kecuali sebatas yang Allah tetapkan. Tidak bakalan kita ini. Dunia yang Allah tetapkan untuk kita. Umpamanya 1000. Kemudian dengan kita mencarinya bertambah waktu lagi dengan lembur dan sebagainya. Kemudian akan menjadi lebih dari itu. Tidak mungkin. Ingat ikhwah. Walaupun mungkin secara matematik dengan kita enggak lembur dapat 100 ribu. Kalau lembur dapat 200 ribu. Terus paksa enggak pernah tidur. Lembur, lembur, lembur. Lama-lama lemburuk. Tahu enggak lemburuk? Tanya ustadznya. Ngeletak. Gitu loh. Lempuruk. Jatuh. Sakit. Hasil lembur yang sekian hari, ya satu minggu mamanya dapat sekian ratus ribu, kena sakit. Lebih dari ratus ribu, bahkan juta obatnya. Berarti hilang. Coba kalau kamu kerja istiqomah, Allah jatah yang diberikan padamu, tidak mengurangi ibadahmu, barokah rizkimu, sehat badanmu, enggak ngeluarkan untuk sakitmu, enak. Ingat itu, ya Allah tidak mengurangi. Makanya kata beliau, mangkanatil akhirah niyatau, kalau orang menjadikan akhirat surga Allah niat belajar ilmu agama tujuan mencari akhirat, maka apa kata Rasulullah SAW, jama'allahu syamlahu, Allah akan mengumpulkan dan mencukupkan urusannya, dimudahkan. Kemudian waja'al ghina fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di jiwanya, di hatinya, sehingga dia tidak rakus, dia tidak khawatir, dia tenang hidupnya. Wa ya'tihi dunia mendatanginya, wa hiya raghimah, padahal dia tidak suka, dia tidak ambisi, tapi dunia menghampiri. Dia tidak pernah bercita-cita ingin begini begini begini begini, tidak pernah, tapi dunia menghampirinya. Artinya dunianya Allah berikan kepada dia, ilmu dia dapat. Ini yang penting ikhwah. Taib ya fil barakallahu fikum, jangan kita membiarkan diri kita ini terus dalam kebodohan. Karena apa? Dengan kebodohan ini kita akan merasa berat mengikuti kebenaran, dan iblis akan menjadikan sebab kita tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Ini yang menghalang pertama. Kemudian yang kedua, yang sering menghalangi orang dari petunjuk Allah adalah al-kibr, kesombongan. Ingat ikhwah, kesombongan yang ini sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang menyebabkan iblis laknatullah alaihi itu diusir di rahmat Allah dan dikutuk Allah sebab perkara ini. Kata Allah dalam Al-Quran, sebut dalam surat Al-Baqarah contohnya, ya, ayat 34, Allah katakan, wa in kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat, ketika Allah perintahkan kepada segenap malaikat untuk sujud kepada Adam, serentak para malaikat-malaikat sujud, illa iblis, kecuali satu, itu iblis. Aba, dia menolak perintah Allah. Wastakbar, dia sombong. Dengan sebab ini, wa kana minal kafirin, dia menjadi kafir. Dengan sebab ini dia menjadi kafir. Sombongnya membawa kepada kekafiran. Atau dalam ayat yang lain, di surat Al-A'raf, Allah tanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berfirman kepada iblis, Allah bertanya, ya iblis, apa sih yang menghalangimu engkau tidak mau sujud ketika aku perintah engkau sujud? Qala, iblis jawab dengan bodohnya. Apa jawab dia? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis karena sombong, tertutup akalnya, bodoh dia jadinya. Dia mengatakan, ya Allah, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api, dan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Coba lihat, coba kita pikir ikhwah. Api dengan tanah sama atau beda? Beda toh? Sekarang lebih mulia mana api dengan tanah? Coba antum lihat, dari tanah muncul tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan kita. Betul? Berbagai buah-buahan, beraneka makanan dari tanah keluar, ya. Kemudian dari tanah terpancar mata air, sumber kehidupan bagi kita. Ya, tapi dari api apa yang keluar? Ini kebun bagus, ketika api muncul jadi tambah subur atau hangus kebakar? Kebakar. Di mana api muncul, menghanguskan, membakar. Ya, iblis tidak sadar. Dia sombong mengatakan lebih baik dari Adam. Dan dia mengatakan karena diciptakan dari api, menganggap lebih baik dari Adam yang diciptakan dari tanah. Padahal sungguh tentunya lebih mulia Adam dibanding dia. Ditambah lagi, bukan karena sebab kemuliaan Adam dari tanah diciptakan semata, tapi Allah katakan, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah telah ajarkan kepada Adam ilmu. Sebab ini yang menjadikan Adam mulia, bukan dari sebab penciptaannya. Jangan engkau menganggap karena ganteng merasa lebih mulia. Jangan. Karena kaya merasa lebih mulia. Jangan. Ini sombong nantinya. Adam diberi ilmu oleh Allah, sehingga Allah katakan Adam lebih mulia dari malaikat. Makanya diingatkan oleh Allah kepada Nabi, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajarkan pada manusia ilmu yang belum Allah ajarkan kepada yang lain. Malaikat-malaikat pun tidak. Sehingga lebih mulia manusia kalau menggunakan akalnya. Sehingga ikhwah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ini kita manusia, diberi kita akal, diberi kita nafsu. Ya? Kalau malaikat diberi akal, ketundukan untuk selalu taat kepada Allah, tidak punya nafsu. Kalau binatang, nafsu tok isinya, tidak ada akalnya. Sehingga binatang hidup kayak apa? Makan, kawin, tidur, makan, kawin, tidur, punya anak, keturunan, begitu tau. Itu binatang. Sedangkan kita manusia diberi syariat. Akal bisa-bisa nerima. Maka kalau kita di dunia ini bisa menggunakan akal kita untuk menerima petunjuk Allah, menundukkan nafsu kita, ya, lebih mulia manusia dari malaikat. Tapi kalau manusia akalnya enggak dipakai, ngikut nafsu hidupnya, lebih jelek dari binatang. Itu. Hati-hati. Ya, jangan sombong. Ingat ikhwah, satu ayat kami bacakan berikut ini. Akibat dari kesombongan manusia itulah yang memalingkan dia dari petunjuk Allah. Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf 146. Allah berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Akan kami palingkan. Allah katakan, akan kami palingkan, akan dipalingkan orang-orang yang dia sombong terhadap ayat-ayat kami di muka bumi. Dia sombong tanpa alasan yang benar. Apa yang terjadi? Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Jika ia menyaksikan, melihat ayat-ayat Allah, dia tidak pernah mengimani ayat-ayat itu. Wa iyarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila. Ketika dia melihat jalan petunjuk, dia enggak mau ikut. Sebaliknya, wa iyyaras bilal ghayy yattakhidhuhu sabila, ketika ia jalan kesesatan dia ikut. Heran ikhwah, coba antum perhatikan, ada enggak orang dikasih tentang masalah sunnah, disampaikan, dijelaskan tentang masalah sunnah, masalah tauhid, enggak mau ikut, tapi diajak kepada bid'ah, kepada syirik, rame-rame ikut? Ada enggak begitu? Yaitu ini karena apa ikhwah? Kesombongan dia. Akibat kesombongan dirinya, Allah palingkan dari ayat-ayat Allah. Sampai terjadi seperti ini. Ketika melihat jalan petunjuk, tidak mau ikut. Ketika melihat jalan kesesatan, ikut. Apalagi banyak orang. Masya Allah. Dzalika bi'annam kadzabu bi'ayatina wa akanu anha ghafilin. Kata Allah, itu dikarenakan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan mereka itu lalai. Ya. Kemudian iwa barakallahu fikum. Akibatnya, orang yang menyombongkan diri dari petunjuk Allah Ta'ala, di dunia ia tersesat. Itu contohnya, dipalingkan dari kebenaran, ikuti jalan kesesatan. Wal'iyadzubillah, ini hukuman dari Allah Ta'ala, sebab dia sendiri telah mengambil jalan menyimpang. Sehingga ketika kematian datang kepada dirinya, Allah telah putuskan untuk orang-orang yang sombong seperti ini. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 40-nya, innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sungguh orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka sombong darinya, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Ketika mati, ruhnya mau dibawa langit, langit tidak ada yang membukakan pintu. Malaikat tidak mau membuka pintu-pintunya. Wala yadkhuluna al-janna hatta yalidal jamalu fi samil khiyat. Ini orang yang sombong, nanti tidak akan masuk surga Allah sampai unta lewat lubang jarum. Ya ikhwah, ada enggak jarum yang unta bisa lewat lubangnya? Ada? Pernah lihat? Enggak ada. Ini menunjukkan mustahil orang sombong ini masuk surga, mustahil. Seperti dia di dunia telah berpaling dari ayat Allah, di akhirat Allah tidak akan masukkan ia ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan ya fila barakallahu fikum, ya, disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke-175 di surat Al-A'raf juga. Ini mungkin ayat terakhir sementara kita baca. Allah katakan, watlu 'alaihim naba'an ladzi atainahu ayatina. Kalau katakan, cobalah wahai nabi, bacakan wahai nabi kepada mereka, bacakanlah kepada mereka, ceritakan kepada mereka kisah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami dari umat-umat yang dulu. Fansalakha minha, ternyata mereka melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut. Fatba'u syaitan, malah mengikuti syaitan. Wa kana minal ghawin, akibatnya dia sesat. Ingat ikhwah, awalnya dia berpaling dari petunjuk, dari ayat-ayat Allah, tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu. Ya, awalnya begitu, tidak mau ngaji, tidak mau menuntut ilmu. Terus dalam keadaan seperti ini dia ketemu dengan orang yang setipe, setan bikin dia, nemani dia. Maka apa? Akibatnya sesat. Ini orang-orang dulu maupun sekarang begitu. Kalau dia sudah berpaling dari petunjuk Allah, setan akan masuk bawa dia kepada kesesatan. Dan Allah katakan, walau syi'na larafa'nahu biha. Andaikan kami menghendaki, pasti kami angkat dia. Dengan mengikuti ayat-ayat itu, dengan mengikuti petunjuk Allah, pasti Allah angkat dia derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, akan tetapi dia sendiri lebih suka dengan dunia dibanding ilmu. Dan dia mengikuti nafsu. Ini kata Allah. Akibatnya apa? Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang seperti ini, Allah gambarkan permisalan mereka seperti anjing. Bukan kambing, tapi anjing. Beda enggak kambing dengan anjing? Ya santri, tolab. Sama enggak anjing dengan kambing? Hah? Sama kakinya, berapa? 4. Bedanya di mana? Coba kau bedanya. Bedanya kalau berjalan atau diam. Kambing enggak kayak anjing. Anjing berjalan mulut terbuka, diam pun tetap mulut. Betul enggak? Jalan ya mulutnya terbuka. Diam ya tetap mulut terbuka. Itu maka Allah katakan, orang yang seperti itu tadi, diberi ayat-ayat Allah, diberinya petunjuk, tidak mau ikut, malah ngikuti kesesatan hawa nafsunya. Pilih dunia dia, daripada ngaji, mending cari dunia. Daripada majlis taklim, lebih ke pasar. Hadirin mamanya. Terus-terus begitu. Orang yang seperti ini, karena mengikuti hawa nafsunya, Allah gambarkan mereka itu seperti, ya, seperti kalb, seperti anjing. Jangan kamu nuduh, oh kamu anjing ya, kamu jangan. Nanti orang marah, bukan begitu. Ini permisal dalam Al-Quran tentang orang-orang dulu yang berpaling dari petunjuk Allah. Seperti apa anjing itu? In tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Kamu ya biarkan dia, dia akan menjulur-julurkannya. Kamu usir dia juga, dia akan pergi menjulurkan lidahnya. Duduk pun kamu biarkan dia tetap seperti itu. Itu menambahkan rakusnya manusia akan dunia, tidak akan pernah puas. Hati-hati, barakallahu fikum. Dan ini menghalangi dia dari petunjuk. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah ini semoga mereka berpikir, sadar. Ya, sa'a masal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, betapa jelek permisalan yang Allah gambarkan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wa anfusahum kanu yadzlimun, dan mereka zalim pada diri mereka sendiri. Hadirin, sudah bodoh enggak mau belajar, ini namanya orang mendzalimi diri sendiri. Sudah berbuat dosa enggak mau tobat, ini namanya mendzalimi diri sendiri. Dan ingat, yang menyebabkan orang terhalang dari rahmat Allah, kesombongan. Iblis sampai dilaknat karena bukannya dia salah sadar, dia salah tambah ingkar. Beda dengan Adam. Adam salah, tapi sadar, dia taubat, Allah rahmati. Itu maka beda. Jangan kita ikuti iblis. Ikuti petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah barakallahu fikum. Kita waktu terbatas. Sampai di sini juga insyaAllah. Walaupun kami bermaksud ingin menambah, namun karena kita mesti berpisah, kami akan lanjutkan perjalanan. Ya, pagi ini ya ke Jember, sehingga mohon maaf kami tidak bisa lanjutkan. Semoga asal tidak lain akan bisa menambah materi yang seperti ini, hal-hal yang memalingkan orang dari kebenaran, supaya kita bisa waspada. Ya, waspada bagaimana? Kalau kita lihat jalan itu licin, pasti kita akan hati-hati lewatnya, kan begitu. Kalau kita tahu inilah yang akan memalingkan dari kebenaran, kita belok, menghindari, jangan kita masuk. Kita akan berpaling dari kebenaran. Ini bahaya. Sehingga kesombongan kepada ya, diri masing-masing kita lihat. Jangan sampai ada sombong pada diri kita. Kalau sombong ada pada santri, dia merasa dirinya sudah pintar, enggak akan dapat ilmu. Karena apa hadirin? Ilmu itu seperti air. Kalau engkau posisinya sombong, engkau ibaratnya lebih tinggi dari air ini. Sehingga air enggak mungkin naik. Air pasti turun ke bawah. Tapi kalau engkau tawadu, air akan mengalir gampang pada dirimu. Kalau hati kita tawadu, kebenaran akan mudah masuk. Tapi kalau hati kita sombong, seperti tempat yang tinggi, air enggak mungkin naik. Ya, didorong pun mundur lagi. Hati-hati. Itu gambaran secara singkat. Dan insyaAllah, ya, mudah-mudahan kita masih ada waktu kesempatan bertemu lain kesempatan dalam kebaikan, dalam petunjuk Allah Ta'ala. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Tak lupa mohon maaf. Mohon maaf bila ada selama bersama antum semua di sini ada tutur kata yang tidak berkenan, sikap yang tidak baik, mohon dimaafkan. Jazakumullah khair jaza atas kebaikan semuanya. Semoga menjadi amal soleh kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.